nafasku juga jantungku. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kaulah senyum juga tawaku, kaulah damaiku juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Kau yang selalu setia menemaniku, merasakan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulusnya.